tetap nikmati kehidupan ini. Sabar-sabarkan hati dan rasa, hilangkanlah semua amarah. Kasih lepaskanlah gelisahmu, teriakkanlah kepada dunia. Hapuslah semua air mata, yakinlah dan jalani saja. Kemarin, saat ini, bersama dirimu. Semua cinta satu-satunya alasan untuk ku selalu di sampingmu. Di sampingmu. Jangan lupa. Apakah